satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keinginan ini, kebakuan di bibirku tak berdaya. Oh,